أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله pembahasan kitab التوحيد masih berkaitan tentang penyembelihan. Judul atau bab yang diketengahkan oleh penulis, oleh muallif, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang terkait dengan penyembelihan kepada selain Allah. Bab ini adalah bab yang ke-10 dari kitab Tauhid. Maka secara tidak terasa, sekian bab sudah kita lalui. Alhamdulillah, menginjak insyaAllah ta'ala bab yang ke-10 dari kitab Tauhid. Sebagian telah kita bahas, di mana beliau mengetengahkan pendalilan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebiasaan para ulama demikian. Mengemukakan dalil dari keduanya. Diawali atau dikedepankan dari ayat Al-Quran, kemudian setelahnya adalah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bab ini beliau bawakan dua ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedangkan ayat yang kedua surat Al-Kautsar, tepatnya ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kita sedang berada belum tuntas pembahasan tersebut. Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk salat sebagai rukun Islam yang kedua, dan di saat yang sama Allah sejajarkan perintah salah satu dari bentuk-bentuk ibadah, yakni berkurban. Menunjukkan berkurban perintah yang demikian agungnya. Mengapa tidak? Karena disejajarkan dengan perintah salat, rukun Islam yang kedua. Berkurban bukan rukun Islam, tetapi disejajarkan dengan rukun Islam. Maka di situ kata para ulama menunjukkan keistimewaan dan demikian amalan yang agung berkurban sebagai amalan harta yang besar nilainya. Maka kita pada pembahasan, jika disebutkan berkurban secara syariat itu tiga bagian. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, al-hadaya, jamak dari kata al-hadyu. Naam. Yang kedua adalah al-adhahi, jamak dari kata al-udhiyah. Dan yang ketiga adalah al-aqaiq, al-aqaiq jamak dari kata al-aqiqah. Pembahasan kita terakhir pada al-aqiqah. Maka pada pembahasan ini kita perluas untuk sekaligus kita mengetahui, walaupun sebagian kita sudah mengetahuinya, dan tidak disebutkan secara panjang lebar di dalam syarah kitab Tauhid, maka saya ambilkan dari kitab yang lain, penulis yang sama, yakni Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Itulah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan-ringkasan tentang permasalahan fiqih. Maka agar kita mengambil fawaid lebih banyak lagi, maka kita akan kupas sedikit banyak tentang masalah aqiqah dari kitab tersebut. Sehingga mungkin di antara antum ada yang bertanya, tadi yang dibahas itu kok tidak disebutkan dalam kitab syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid? Kok saya periksa, kok saya simak tidak ada. Nah, maka dalam rangka kita meluaskan pembahasan, kita ambil faedah pula dari kitab yang lain. Dan alhamdulillah penulisnya adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang beliau memiliki sekian karya, di antaranya kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Secara makna bahwa al-aqiqah adalah sesembelihan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi Syekh Shalih Al-Fauzan. Sedangkan definisi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid, yang disembelih karena kelahiran di hari yang ketujuh, baik bayi itu laki-laki maupun bayi itu adalah perempuan. Nah, jika laki-laki maka dua ekor kambing, dan jika bayi itu perempuan adalah satu ekor. Ditambahkan lagi juga oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, dan tidak masalah satu ekor bagi laki-laki, bagi bayi laki-laki jika seseorang orang tua tadi mengalami kesulitan. Diperbolehkan walaupun satu ekor, jika memang kondisi orang tuanya dalam keadaan kesulitan. Bagaimana secara hukumnya? Atau sebelum kita menginjak tentang masalah hukum, bahwa aqiqah adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengakikahi cucunya yakni Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. dan juga sudah diamalkan oleh para sahabat yang mulia, bahwa mereka menyembelih terkait dengan kelahiran anak-anak mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum, dan juga diamalkan pula oleh para tabi'in. Naam. Terkait dengan hukum, sebagian para ulama menyatakan wajibnya. Sebagian para ulama menyatakan wajibnya. Naam. Berdasarkan dengan suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi." Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi dan juga An-Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kullu gulamin," setiap anak, setiap gulam, "murtahanun," tergadaikan, "biaqiqatihi," dengan akikahnya. Dijelaskan makna tergadai oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "murtahanun anisyafa'ah liwalidai," tergadaikan dari syafaatnya, dari syafaat yang diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Naam. Menjadi sebab terhalangnya syafaat anak untuk kedua orang tuanya. Pendapat yang sahih bahwa secara hukum sunnah muakkadah. Kalau tadi disebutkan pendapat sebagian para ulama menyatakan wajibnya, pendapat yang sahih kata Syekh Shalal Fauzan, sunnah muakkadah. Dan menyembelih lebih afdal dibandingkan sedekah dengan nilainya. Menyembelih sesembelihan untuk akikah adalah lebih afdal dibandingkan seseorang gantikan dengan sedekah yang senilai. Misalkan kambing nilainya 1 juta. Kemudian dia enggan atau dia pilih lebih bagus dia keluarkan sedekahnya untuk diberikan kepada yang berhak. Naam. Maka ketahuilah menyembelih lebih afdal dibandingkan sedekah dengan nilainya. Apa hikmah akikah? Syukrun lillah ala tajaddud ni'matihi 'alal walidain biwiladatil maulud. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperbaharui nikmatnya terhadap yang dilahirkan. Sehingga akikah dilakukan setiap lahir seorang bayi. Sehingga lahir anak yang kedua nanti akikah lagi. Lahir yang ketiga akikah lagi. Kenapa demikian? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang harus diperbaharui. Artinya tidak terwakili dengan anak yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu untuk melakukan akikah lagi karena sudah cukup sekali. Tidak demikian. Melainkan setiap lahir maka dilakukan akikah. Kenapa demikian? Sebagai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga hikmahnya sebagai syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga hikmah berikutnya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga sebagai sedekah untuk kaum fuqara. Dari sisi ukurannya, untuk laki-laki sebagaimana hadis sebutkan 2 ekor kambing dengan umur dan keserupaan yang sama kedua ekor tersebut. Dan untuk bayi wanita adalah 1 ekor saja. Pembagian atau dibedakannya seperti ini berdasarkan nas hadis. Dari siapa? Dari Ummu Qurzin Al-Ka'biyah. Dari Ummu Qurzin Al-Ka'biyah menyatakan, sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabdanya, anil ghulami syatani mutakafiatani. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang serupa. Wa anil jariyah, dan untuk jariyah bayi laki-laki, bayi perempuan, yakni syatun, 1 ekor kambing saja. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi melalui jalan, dan juga dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau tadi kita sudah mengetahui nasnya pembagian 2 jenis, maka apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya, annaha ala nisfi min ahkamiz zakar, bahwa memang bagian waris untuk wanita itu adalah separuh dari bagian laki-laki. Alaysa kadzalik? Naam. Sehingga ketika lahir laki-laki 2 ekor kambing, lahir anak perempuan 1 ekor kambing. Naam. Dan beberapa hikmah yang lainnya. Kapan waktu penyembelihan akikah? Hendaknya di hari ketujuhnya. 6. Hitungan hari ketujuh berawal dari hari lahirnya. Tatkala sebelum terbenam matahari, maka hari itu terhitung hari pertama. Sedangkan jika matahari telah terbenam, maka hari itu sudah memasuki hari berikutnya. Jika hari itu terhitung hari pertama, maka esok langsung hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, bukan hitungan sepekan. Lahirnya hari Kamis berarti akikahnya hari Kamis. Tidak. Bisa jadi akikahnya hari Rebonya. Kenapa? Karena lahirnya hari Kamis sebelum terbenamnya matahari. Nah, mungkin ada sebagian yang memahami bahwa 7 hari adalah 1 pekan. Nah, Kamis bertemu dengan Kamis. Nah, tidak mesti demikian, melainkan dilihat kapan dia lahirnya. Walaupun boleh untuk menyembelih sebelum atau sesudah hari ketujuh. Berpendapat demikian Asy-Syaikh Shalil Fauzan hafizahullah. Seandainya dia sembelih sebelum hari ketujuh atau sesudahnya, jaza, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang afdal untuk diberikan nama di hari tersebut, hari ketujuh. Berdasarkan riwayat, yuzbah anhu yauma sabi'ih wa yusamma. Disembelih sesembelihan untuknya di hari ketujuhnya dan diberi nama. Wa yusamma, dan diberi nama diikutkan dengan hari tersebut. Nah. Dan siapa yang memberikan nama di hari kelahirannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa, kata Syekh Shalal Fauzan. Hari itu lahir langsung kasih nama, la ba'as, tidak mengapa. Bahkan pendapat, demikian pendapat yang paling kuat sebagian para ulama. Bal huwa inda ba'dil ulama arjah minal yaumis sabi'. Bahkan Pendapat sebagian para ulama lebih rajih dibandingkan hari ketujuh. Wallahu a'lam bissawab. Disunnahkan untuk tahsinul isim, untuk memberi nama dengan nama yang baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil di yaumil qiyamah dengan nama-nama kalian. Naam. Maka bagi siapa yang namanya tidak baik, bisa diganti. Naam. Innakum tud'auna bi asma'ikum, karena nanti kita dipanggil di yaumil qiyamah dengan nama-nama kita, wa asma'i abaikum, dan nama-nama ayah-ayah kalian. Fa'ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul ismal hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta, suka dengan nama yang baik. Wa yahrum ta'biduhu li ghairillah, dan mengharamkan penamaan dalam bentuk penghambaan kepada selain Allah. Seperti contoh Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, boleh apa tidak? Maka ini diharamkan, karena Ka'bah adalah makhluk. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, hambanya makhluk. Maka ini terlarang dan itu haram. Abdul Nabi, hambanya Nabi. Abdul Masih, hambanya Al-Masih. Abdul Ali, hambanya Ali. Nah, tapi beda ketika Abdul Ali. Al-Ali nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tanpa alif lam, tapi nisbat kepada nama seseorang, nama sahabah. Abdul Ali, hambanya Ali. Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Saya ulang, di antara contoh-contoh nama yang terlarang karena bentuk penghambaan kepada selain Allah, Abdul Ka'bah, Abdul Nabi, Abdul Masih, Abdul Ali, Abdul Husain. Berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Al-Imam Ibn Hazm, seorang ulama yang bermanhaj zahiriyah dengan kitabnya yang terkenal Al-Muhallah. Naam. Maka tidak asing, kitab Al-Muhallah adalah karya Ibn Hazm rahimahullah. Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama telah bersepakat tentang diharamkannya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdi Umar, seperti hambanya Umar. Kalau tadi Abdu Ali, ini Abdu Umar, hambanya Umar. Abdul Ka'bah, dan yang semisal itu. Hasya Abdul Muttalib, diperkecualikan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan hambanya Al-Muttalib. Kenapa? Li'annahu ikhbar li bani Abdiddar wa Abdisyams. Karena itu bentuk pemberitaan bahwa dari suku Bani Abdiddar dan Abdisyams. Maka diperkecualikan Abdul Muttalib. Naam. Dan dimakruhkan nama-nama yang tidak ada kaitannya, tidak ada munasabahnya. seperti al-asi dalam bahasa Arab. Al-asi tukang maksiat. Naam. Ada juga orang ngasih nama penginnya dari ayat Al-Qur'an. Siapa nama anak antum? Adz-dzalimun. Loh. Naam, dari ayat Al-Qur'an katanya. Naam. Nah, ini demikian juga al-asi tukang maksiat. Kulaib. Kulaib juga terlarang. Murrah. Murrah itu pahit. Jangan. Karena pengaruh nama itu pada kejiwaan. Ya. Nama itu pengaruh kepada kejiwaan. Hazan. Kesedihan. Nah. Maka dikasih nama-nama yang baik dan itu haknya anak terhadap orang tuanya. Si nama yang baik, nama yang menjadi apa motivasi bagi dia untuk berbuat amalan yang soleh dan sebagainya. Maka itu nama-nama yang terlarang apa dimakruhkan diantaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan nama-nama yang jelek kaitannya dengan seseorang atau kaitannya dengan tempat-tempat dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Inna ahabba asma'ikum ilallah." Sesungguhnya nama yang paling dicintai, nama-nama kalian yang paling dicintai di hadapan Allah Jalla wa'ala, Abdullah dan Abdurrahman. Rawahu Muslim. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai di hadapan Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan riwayat ini, maka sekian banyak dari Ahlus Sunnah memberikan nama putranya dengan nama tersebut. Abdullah, Abdurrahman. Siapa ini Abdullah? Siapa ini Abdurrahman? Naam. Sehingga kita tinggal di kaplingan itu, ini Abdullahnya siapa? Ini Abdurrahmannya siapa? Karena banyak yang ngasih nama Abdullah, ini Abdullah, ini Abdullah siapa? Ini Abdurrahman siapa? Naam. Maka dari situlah, karena adanya riwayat tersebut menginginkan bahwa nama tersebut adalah nama yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan untuk makan dari sembelihan akikah dan dihadiahkan dan disedekahkan. Disunnahkan untuk makan, berarti boleh yang melakukan akikah tadi untuk mencicipi bahkan menikmati dari akikahnya, kemudian dihadiahkan. Hadiah sifatnya umum, boleh fuqara dan juga boleh al-aghniya. Dan disedekahkan, sedekah biasanya terkait dengan kaum fuqara. Sehingga begitulah pembagian dari akikah. Ada sisi perbedaan akikah dengan udhiyah, dengan sembelihan hewan kurban pada 10 Dzulhijjah. Apa perbedaannya? Kalau dari sisi pembagian sama. Boleh kita makan, boleh bahkan disunahkan, boleh disedekahkan, boleh kemudian dihadiahkan. Lantas apa perbedaannya dengan udhiyah? Ada yang bisa menjawab perbedaan akikah dengan udhiyah? La yujzi fiha syirkun fi dam. Dia tidak menerima untuk gabungan. Nah, kalau udhiyah bisa bergabung satu ekor sapi untuk 7 orang, satu ekor unta untuk 7 orang. Sedangkan akikah tidak bisa satu kambing untuk berapa orang dan sebagainya. Ini perbedaannya yang tampak. Nah, sehingga masing-masing jiwa disunnahkan dengan sunnah muakkadah untuk diakikahkan baginya. Jiwa yang berikutnya, maka akikah yang berikutnya. Demikian berkaitan dengannya tentang masalah akikah. Kita kembali bahwa kesimpulan masalah berkurban itu terletak pada tiga bagian. Yang pertama al-hadaya, yang kedua al-adahi, dan yang ketiga apa? Al-aqa'iq, atau jamaknya adalah aqiqah. Setelah dua pendalilan dari ayat Al-Quran telah kita selesaikan, berikutnya adalah hadis. Ada dua hadis, yang pertama hadis Ali dan yang kedua adalah hadis Tariq bin Shihab. Kita awali terlebih dahulu hadis Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayh. La'anallahu man awa muhditha. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Hadis yang sahih melalui jalan Ali. Siapa beliau? Adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Al-Imam Amirul Mukminin, pimpinan dari Amirul Mukminin. Kunyah beliau Abul Hasan Al-Hashimi, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misanan, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menikahi putri beliau Fatimah Az-Zahra. Keterangan ini bisa antum lihat pada syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Beliau adalah salah seorang As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau adalah termasuk Ahlu Badr. Beliau termasuk yang ikut hadir dalam Bai'atul Ridwan. Beliau salah seorang dari 10 sahabat yang dipersaksikan buat mereka dengan jannah. Beliau Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Manaqib beliau masyhurah, terkenal, tidak asing lagi. Manaqib itu artinya apa? Pujian-pujian baik untuk beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dibunuh oleh Ibnu Muljim Al-Khariji, seorang khawarij. Namanya Ibnu Muljim, pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriyah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadith yang bersama kita melalui jalan beliau menyatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Kalimat jamak dari kalimatun. Apa kalimatun itu? Kullu qaulun qaulin mufid, kata Syekh Ibnu Taimin pada syarahnya Al-Qaulul Mufid, mendefinisikan bahwa kalimah adalah setiap ucapan yang bermanfaat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak dikatakan kalimah dalam bahasa Arab illa alal jumlatil mufidah, kecuali pada jumlah mufidah. Sudah tidak asing lagi kata jumlah mufidah kalau kalian belajar bahasa Arab. Al-jumlatul mufidah. kalimat yang mengandung manfaat. Setidaknya ada dua kata. Sudah ada dua kata, maka sudah menjadi jumlah mufidah. Maka kata Syekhul Islam, tidak dikatakan kalimat dalam bahasa Arab kecuali adalah jumlah mufidah. Ini kalau kita mau memperinci tentang kata kalimat. Kalimat jamak dari kalimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku ada empat kalimat, ada empat perkara. Perkara yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Tinggal satu menit lagi, saya sebutkan empat perkara itu secara singkat. Yang pertama, Allah melaknati terhadap orang yang menyembelih selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Yang kedua, Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknati kepada orang yang melindungi pelaku, yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral arda. Allah jalla wa ala melaknati terhadap orang yang merubah tanda pada batas tanah. Empat perkara itu, yang pertama Allah melaknati terhadap orang yang menyembelih karena selain Allah. Yang kedua Allah melaknati kepada orang yang melaknati kedua orang tuanya. Yang ketiga Allah melaknati kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat Allah melaknati orang yang merubah batas tanah. Hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasannya nanti pada waktunya nanti. بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين